الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داع إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه. Para pendengar Radio Muslim Rahimani wa Rahimakumullah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib bersyukur kepadanya, terutama nikmat yang telah kita rasakan sebagai nikmat yang membedakan antara manusia yang mulia dengan yang tidak, yang membedakan antara bahkan manusia menjadi makhluk yang paling mulia karena disebabkan oleh nikmat tersebut, tidak lain karena adalah nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat untuk bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Muslim Rahimani wa Rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang dituliskan di dalam kitab Saydul Khatir oleh Imam Ibnul Jauzi, yaitu tema tentang semangat untuk menggapai kemuliaan. Beliau rahimahullah mengatakan, "Faman a'mala fikrahu as-safi," siapa yang menggunakan pikiran cerdasnya, "dallahu ala talabi asyrafil maqamat," maka akal itu akan menggiringnya untuk menggapai kedudukan yang tinggi, menggapai puncak kemuliaan. "Wa nahahu 'anir ridha bin naqsi fi kulli halin," dan akan mencegahnya dari kerelaan terhadap segala bentuk kekurangan. Siapa yang menggunakan akal cerdasnya, maka akal tersebut akan membawanya berusaha sekuat tenaga menggapai kesempurnaan sebatas apa yang dia mampu, sampai batas terakhir kemampuannya. Dan akal itu akan mencegahnya daripada ridha dengan segala bentuk kehinaan ataupun kerendahan. Dan demikianlah akal, ya, demikianlah fungsi akal para pendengar sekalian. Akal itu disebut aqlun. Jadi dia adalah masdar aqala ya'qilu aqlan. Artinya adalah mengikat, menahan. Akal disebut aqlun. Itu karena akal berfungsi mencegah, menahan manusia dari kerendahan-kerendahan, dari kehinaan-kehinaan. Maka ketika seorang mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepadanya, akal itu akan menggiringnya untuk menjadi, dia akan berusaha keras menjadi sempurna dari segala, di segala bidang yang dia tekuni, sampai batas terakhir kemampuannya. Andaikan dia Allah mudahkan baginya jalan misalnya untuk berdagang ataupun berbisnis. Ketika seorang pedagang ataupun seorang pembisnis meminta fatwa kepada akalnya, maka akal itu akan memotivasinya untuk mencapai puncak kesempurnaan di dalam bidang yang telah Allah buka untuknya, sampai batas kemampuannya, sampai akhir batas kemampuannya. Kalau Anda seorang pendidik ataupun seorang guru, lalu Anda meminta pendapat kepada akal Anda bagaimana saya harus menjadi seorang guru saat ini, maka akal Anda akan memotivasi Anda untuk menjadi seorang pendidik yang profesional, seorang guru yang profesional, sampai batas akhir kemampuan kita. Kalau Anda sebagai seorang penuntut ilmu agama, maka akal juga akan menggiring Anda agar mencapai puncak keilmuan dalam agama sesuai dengan kemampuan yang Allah, ya, sesuai dengan batas kemampuan yang Allah limpahkan kepada kita. Kalau kita kembali kepada akal sehat, maka akal ini akan memuliakan manusia menjadi lebih mulia dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan lebih mulia daripada para malaikat, karena disebabkan mereka, Allah berikan akal kepada mereka. Akal itulah yang meninggikan martabat manusia daripada makhluk yang lain dan menjadikan manusia itu benci, tidak rela dengan kerendahan dan kehinaan, sehina-hinanya manusia, serendah-rendahnya manusia, maka dia akan tersinggung ataupun sakit hati ketika direndahkan. Sebodoh-bodohnya orang, tetap pengennya disebut orang pintar. Tidak pernah rela dia akan disebut sebagai orang yang bodoh, karena akal. Makanya manusia yang paling merugi, manusia yang paling kufur nikmat adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. Ketika manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia bisa menjadi serendah-rendahnya manusia. Ya, Allah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfalas safilin. Manusia diciptakan pada martabat yang paling tinggi, pada bentuk yang paling sempurna. Lalu Allah bisa rendahkan dengan pada derajat yang serendah-rendahnya. Itu sebabnya adalah karena tidak menggunakan akal. Ya. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam, akal itu menempati kedudukan yang tinggi. Ya. Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa orang itu gak akan bisa bertakwa kecuali dia menggunakan akalnya. Mustahil seorang bisa bertakwa kepada Allah tanpa akal. Coba kita perhatikan sebuah ayat dalam Al-Quran ketika menyandingkan antara akal dengan takwa. Dan kita tahu ya para jamaah sekalian, takwa adalah kedudukan tertinggi yang digapai seorang manusia. Allah mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Persiapkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Takwa itu adalah kedudukan yang paling tinggi yang pernah diraih oleh manusia. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan ketakwaan itu dijelaskan di dalam ayat yang lain yang kami bacakan tadi, wattaquni ya ulil albab. Takwa diraih dengan akal. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan akal di dalam Islam. Dan betapa besar fungsi akal itu. Ketika takwa disandingkan dengan akal, itu menunjukkan bahwasannya kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi, martabat yang tinggi di kehidupan ini tidak bisa digapai kecuali dengan akal yang sehat. Maka orang kalau menggunakan akal sehatnya, dia akan berlari kencang menggapai kesempurnaan apa yang dia mampu. Dan akan membuat dia tidak pernah ridha dengan kerendahan. Kemudian beliau mengatakan, beliau menukil sebuah syair yang dituliskan oleh Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Walam, beliau mengatakan, yaitu Abu Thayyib, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina 'ala at-tamami. Tak kudapatkan celaan yang paling besar di dalam diri seseorang, karena qsil qadirina 'ala tamami, seperti kecerobohan, seperti seorang yang mampu menggapai kesempurnaan namun dia tidak mau. Allah berikan kepadanya kemampuan akal, kemampuan kesehatan, kemampuan pengetahuan, kemampuan pikiran, kemampuan waktu dan kesempatan. Allah bukakan kepadanya semua kemampuan, tapi dia enggan untuk menggapainya. Maka ini kata penyair ini, itu adalah aib terbesar yang dimiliki seorang manusia. Ya, seperti yang dialami oleh orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka hidup di dalam masa kenabian. Bahkan mereka berdampingan, bahkan mereka keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari-hari hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan bagaimana akhlak Nabi, menyaksikan bagaimana sabarnya Nabi, kedewasaannya Nabi, menyaksikan bagaimana ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup bersama Nabi di bumi yang paling dicintai oleh Allah, di Mekah, di Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram. Para ulama mengatakan bahwa seluruh tanah Mekah itulah Masjidil Haram. Tapi mereka ternyata mendapatkan kerendahan yang serendah-rendahnya. Itu tidak lain karena mereka tidak menggunakan akalnya. Padahal kesempatan ada. Maka syair ini sangat tepat berlaku pada mereka. Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina 'ala at-tamami. Aku tak pernah kulihat aib yang terjelek, aib yang paling rendah yang ada dalam diri seorang manusia, melainkan seorang yang memiliki kemampuan untuk sempurna tapi dia tidak mau. Dia enggan. Andaikan Abu Lahab, Abu Jahal itu beriman, maka mereka adalah orang-orang yang bersama Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka akan menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hikmah, sehingga ya apa namanya, mereka tidak menggunakan akalnya dan tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kesempatan dibuka. Nah, ini juga sebagian orang juga kita dapati ketika mereka berada di lingkungan yang baik. Di situ banyak kajian, mungkin bertetangga dengan pesantren, banyak para ahli ilmu di situ. Bisa-bisa dia belum bisa baca Quran, ya. Namun dia tidak gunakan kesempatan itu. Padahal dia bisa mengupgrade dirinya untuk bisa menjadi lebih sempurna. Kenapa dia tidak datangi orang-orang yang di pesantren itu untuk belajar Al-Quran? Dengan sukarela dan sangat terbuka mereka akan mengajari. Kenapa dia tidak datang ke masjid-masjid yang Masya Allah, Allah bukakan kajian-kajian Islam di situ? Mungkin hanya perlu berjalan beberapa meter saja. Kenapa tidak datang? Ini adalah aib yang terbesar yang ada dalam diri manusia. Ketika dia mampu menggapai kesempurnaan tapi dia enggan. Ini diantara bentuk kurangnya kedewasaan akal seseorang. Karena akal manusia itu akan menggiring dia untuk sempurna dalam segala hal sesuai dengan batas kemampuannya. Ya. Dan tentu saja kesempurnaan ini ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas. Sungguh ironi ketika seorang bisa sempurna dalam masalah dunia tapi dia rendah di dalam masalah akhirat. Dia sempurna dalam ilmu-ilmu dunia tapi dia tidak bisa baca Quran, tapi dia tidak bisa sholat dengan baik, tapi dia tidak tahu cara berwudu sesunnah Rasulullah SAW. Ironi. Yang layak kita prioritaskan untuk sempurna adalah dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Dunia kita gapai sebatas seukuran dunia yang bisa menolong agama kita, yang bisa menolong ibadah kita, yang bisa menolong iman kita. Dunia ini adalah sarana. Adapun iman, agama, ketakwaan, akhirat, itu adalah tujuannya kita semuanya. Kita berikhtiar, bergerak, mencari nafkah, belajar ilmu-ilmu dunia. Ada yang berdagang, ya. Ada yang menjual jasa. Itu semua adalah kita niatkan untuk mencari akhirat, untuk menunjang agama kita, tidak lain. Kalau itu sudah cukup menunjang agama kita, maka cukup dengan dunia itu. Ya. Kalau belum cukup, maka carilah ya jalan-jalan yang halal. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan. Fayambaghi lil 'aqil an yantahi ila ghayati ma yumkinuhu. Maka wajib bagi seorang yang berakal untuk berusaha keras menggapai kesempurnaan yang bisa dia gapai. Falau kana yutasawwaru lil adami su'udus samawat. Andaikan terbayangkan manusia itu mampu menggapai langit. لرأيتم من أقبح النقائص رضاه بالأرض. Maka aku pandang kekurangan yang paling hina adalah ketika manusia rela dengan bumi, rela dengan dunia. Walau kanatin nubuwah tahsulu bil ijtihad. Andaikan kenabian itu bisa digapai dengan berijtihad, yaitu dengan berusaha belajar ilmu, belajar agama dengan sungguh-sungguh, kemudian juga meningkatkan ibadah ketakwaan kepada Allah SWT sampai pada derajat tertentu dari tingkatan keilmuan ataupun ketakwaan seorang-seorang bisa menyentuh, bisa menggapai derajat kenabian. La ra'aitul muqassiru fi tahsilihi fi khadid. Maka aku akan memandang, ya, orang yang tak berusaha menggapainya, menggapai martabat kenabian itu dengan ijtihadnya, itu adalah orang yang paling dungu. Ghairu annahu idza lam yumkinu dzalik. Namun hal itu tidak mungkin digapai. Tidak mungkin kenabian itu digapai dengan ijtihad, tapi kenabian itu wahyu Allah pilih dari hamba-hambanya yang bersih hatinya, yang paling ikhlas, yang paling bertakwa, Allah pilih menjadi nabinya. Nabi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin digapai dengan berusaha, tapi adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena derajat kenabian itu enggak mungkin digapai dengan ikhtiar manusia, ya. Maka fayam bagi an yatlubal mumkin. Wajib bagi manusia untuk menggapai derajat yang mungkin dia gapai. Kalau untuk menjadi nabi enggak mungkin, maka gapailah derajat setinggi-tingginya yang mampu kamu gapai. Jangan kemudian ketika kita enggak bisa menggapai derajat kenabian dengan ijtihad, kemudian kita menyerah dan rela dengan kerendahan, tapi tetap berjuang menggapai kemuliaan yang mungkin walaupun itu di bawah kenabian. Siratul jamilah indal hukama, dan kehidupan yang baik dalam pandangan para ahli hikmah adalah khurujun nafsi ila ghayati kamalihal mumkinu laha fil ilmi wal amal. Munculnya keinginan yang kuat untuk keluar dari kekurangan menuju puncaknya kesempurnaan di puncak kemampuan yang dimiliki manusia dalam hal ilmu ataupun amal. Ya. Prinsip orang yang memiliki kehidupan yang baik, bahagia di dunia dan nanti di akhirat, itu orang-orang yang dia tidak, orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk keluar dari kehinaan, menuju kesempurnaan dalam segala hal yang mungkin dia gapai dalam hal ilmu ataupun amal. Ya. Kesempurnaan manusia itu kalau disimpulkan dalam hal dua hal ini, dalam pengetahuan, dalam ilmu, atau dalam prakteknya, dalam tindakannya. Ya. Kalau seandainya dia mampu untuk bisa sempurna untuk dalam hal ilmu misalnya, ya, mampu untuk menggapai ilmu setinggi-tingginya, ya, ketika Allah bukakan kesempatan bagi dia, bukan hanya memahami Islam nih dari buku-buku terjemahan misalnya, tapi Allah berikan kesempatan pada dia untuk belajar bahasa Arab, ya, Allah dekatkan dia dengan ustadz-ustadz ataupun kenalkan dia dengan lingkungan yang disitu mereka punya semangat untuk ilmu, maka dia akal sehatnya akan mengajak dia untuk sempurna dalam hal itu. Dia tidak akan puas dengan hanya tidak bisa berbahasa Arab, tidak faham Al-Quran, tidak faham hadis. Dia bisa faham Quran dan hadis setelah membaca terjemahan. Ya. Dia akalnya akan mengiring dia agar dia bisa bahasa Arab dan bisa menggapai ilmu ini langsung dari sumbernya. Ya. Dan sebuah kerendahan ketika Allah bukakan kepadanya kesempatan, Allah bukakan kepadanya pintu-pintu kemudahan untuk meraih kesempurnaan, tapi dia enggan. Ini maka ini adalah aib yang sangat hina, serendah-rendahnya aib. Ini adalah orang enggak punya semangat, enggak punya cita-cita. Manusia, seorang mukmin itu bukan seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menanamkan prinsip agar orang beriman itu punya cita-cita yang tinggi, tidak rela dengan kehinaan. Makanya beliau mengajarkan doa kepada para sahabatnya, fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta sama Allah al-jannah, minta sama Allah surga, fas'alul firdaus, mintalah surga firdaus, fa innahu a'lal jannah wa awsathuha, karena surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Masya Allah, menunjukkan surga itu paling puncak ya. Surga Firdaus itu paling puncak, tinggi dan paling tengah. Ya. Ini mengajarkan kepada kita agar manusia ataupun orang beriman itu punya semangat yang tinggi, harus punya cita-cita yang tinggi di dalam hidup ini. Ya. Dan hindari kerelaan, keridhaan terhadap hal-hal yang rendah. Nah, dari prinsip itulah, dari bisikan-bisikan hati itulah, dari keinginan-keinginan jiwa untuk menjadi yang mulia itulah, akan mempengaruhi gerak-geriknya dalam kehidupan ini, sehingga akan menjadi manusia yang sempurna dalam bidang yang telah Allah bukakan untuknya. Beliau kemudian mengatakan wa ana ashrahu min dhalika ma yadullu ala madhkuru. Aku perjelas kembali ucapanku. Amma fil badan falaysat as-surah dakhilatan tahta kasbil adami, mengubah badan fisik manusia itu tidak masuk ke dalam kemampuan manusia, laisa fi kasbil adami, itu tidak masuk dalam usaha manusia. Nah, Allah ada manusia yang diberi oleh Allah badannya pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi jangkung, ada yang sedengan keriting, ada yang rambutnya lurus, mulus, macam-macam, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek. Kalau dalam masalah ini, badan kita bukan di dalam kemampuan manusia untuk mengubahnya agar menjadi sempurna. Yang hidungnya pesek, pengen jadi mancung, maka dia berusaha untuk memancungkan diri sampai ditarik-tarik, ya enggak bisa. Yang pendek pengen tingginya, yang punya tinggi 110 cm, pengen punya tinggi 180 cm, kemudian diolor-olor, ya enggak bisa kan. Nah, kalau badan, maka itu bukan dalam kemampuan manusia untuk mengubahnya untuk menjadi sempurna. Itu adalah karunia Allah SWT, hanya Allah yang bisa mengubahnya. Tapi apakah kemudian ketika seorang punya kekurangan dalam badannya, maka dia sudahlah, saya puas dengan kekurangan, sudahlah saya seperti ini aja? Tidak. Hendaklah dia berusaha untuk memperindah badannya yang ikhtiar-ikhtiar keindahan yang dia mampu untuk upayakan. Bal yadkhulu tahta kasbihi tahsinuha wa tazyinuha. Yang bisa dia upayakan adalah memperindah, memperbagus ataupun memperindah badannya. Faqabihun bil 'aqli ihmaluhu nafsihi. Maka akal sehat akan memandang tercela seorang yang menyia-nyiakan badannya. Waqad nabbahu syar'u 'ala al-kulli bil ba'd. Fa amara, dan syariat kita telah mengisyaratkan hal tersebut. Fa amara bi qassil adfar. Islam memerintahkan kita untuk memotong kuku. Wa nadfil ibti. Mencabut bulu terketiak. Wa hilaqil 'anati, mencukur bulu kemaluan. Wanaha an akli thawmi wal basalin nayyi, dan melarang kita untuk makan bawang putih, bawang merah dalam kondisi mentah-mentah. Li ajli ra'ihah, agar tidak mengeluarkan bau yang menyengat, terutama ketika sedang salat jamaah. Ini di sini ada filosofi para pendengar sekalian. Ketika seorang tidak bisa mengubah fisiknya menjadi sempurna, yang hitam pengen jadi putih, dia gak bisa kemudian merubah menjadi putih, ya hitam terus, mau pakai lulur apapun, ya kalau dia hitam, ya hitam, yang pendek ya akan pendek terus. Tapi bukan berarti setelah itu kita ridho dengan ketidaksempurnaan itu. Seorang yang berakal akan dia berusaha meraih kesempurnaan, yaitu kesempurnaan-kesempurnaan yang mampu dia upayakan. Ya. Makanya dalam Islam kita diajarkan untuk apa? Motong kuku. Itu bagian daripada memperindah, membersihkan diri kita. Islam mengajarkan kepada kita untuk membersihkan bulu ketiak, untuk membersihkan bulu kemaluan. Ya. Kemudian Islam melarang kita untuk mendekati makanan-makanan, ya, ataupun memakruhkan kita untuk makan makanan yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Artinya Islam tidak senang dengan bau yang tidak sedap. Nah, itulah yang kita gapai. Itu. Jadi kesempurnaan yang mampu kita gapai, kita gapai. Semua manusia pasti punya kekurangan, ya. Tapi janganlah kita menjadi manusia yang berpangku tangan, menjadi manusia yang kecewa, tidak punya rasa optimis, ya, tidak punya semangat untuk maju. Jangan menjadi manusia yang seperti itu. Jangan kita menina bobokkan kita dengan kekurangan tersebut, tapi kita berusaha meraih kesempurnaan di dalam koridor kemampuan manusia, kesempurnaan yang bisa diraih oleh manusia. Wa yanbaghi lahu an yaqisa ala dhalika wa yatlubu ghayatan nadhafah. Wajib bagi orang yang berakal mengambil kiasan dari hal tersebut dan mengupayakan untuk senantiasa rapi, di senantiasa benar-benar rapi dan bersih. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'rafu maji'uhu bi rihit thayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada siapapun, maka orang-orang akan mengenalinya dari aroma tubuhnya yang wangi. Rasulullah SAW itu senang dengan wangi-wangian. Beliau itu ketika datang kepada siapapun, maka dalam kondisi tubuhnya itu wangi. Maka diantara sunnah Rasulullah SAW adalah mencintai parfum, memakai parfum, ya, ketika bertemu pasangan, ya, kapanpun, ya, terutama ketika menghadiri majlis-majlis yang terhormat, ya, seperti majlis ilmu, seperti sholat berjamaah, ya, seperti mengajarkan ilmu ataupun menuntut ilmu, baca Al-Quran, ya, menerima tamu dan sebagainya. Nah, itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Fakana al-ghayatu fin nadhafati wan nazaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang sangat bersih, wan nazaha, dan suci. Jadi bersih dan suci. Tidak semuanya yang bersih itu suci, ya. Seperti misalnya ada anjing bersih, dimandiin terus, ya, bersih, wangi. Bahkan bisa tidur di kamar pemiliknya, ya. Tapi bukan berarti itu kemudian suci, tidak. Itu tetap najis. Tapi beliau adalah manusia yang paling menjaga kebersihan, kemudian juga kesucian. Kalau kebersihan bisa diupayakan semua orang, kalau kesucian adalah orang-orang beriman. Mereka adalah orang-orang yang berusaha mensucikan badannya dan mensucikan jiwa mereka. Waqad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang berusaha mensucikan jiwanya. Thumma yambaghi lahu an yurfaqa bi badanihi alladhi huwa rahilatuhu. Kemudian juga wajib bagi dia untuk bersikap lembut kepada binatang tunggangannya. Wala yunqasu fi qutihi fatunqasu quwwatuhu. Oh, fayambaghi lahu an yurfaqa bi badanihi alladhi huwa rahilatuhu. Nah, selain itu wajib bagi manusia untuk berlemah lembut terhadap fisiknya, terhadap badannya, karena badan itu adalah tunggangan ruhnya di dunia ini. Wala yunqasu min quwwat min qutiha fatunqasu quwwatuhu. Tidak teledor, tidak asal-asalan dalam memberikan gizi, stamina kepada tubuhnya sehingga kekuatannya pun melemah. Jadi beliau membahasakan badan ini seperti tunggangan, yaitu tunggangan ruh kita di dunia ini. Badan adalah sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud, untuk sholat, untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, membantu yang lemah, membantu anak-anak yatim, ya, memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Itu semua amal soleh semuanya. Allah jadikan badan ini sebagai sarana atau tunggangan. Maka kita, wajib bagi kita untuk memperhatikan hak badan kita ini. Wajib bagi kita untuk menjaga baik-baik badan kita ini. Kalau orang punya kendaraan yang dia senengin, mobil yang dia cintai, maka dia akan dia rawat. Ya. Dia akan kasih bensin yang bahan bakar yang spek-speknya. Andaikan mobil itu bisa diberi solar, maka kalau dia bisa beli Pertamax deck, maka dia beli Pertamina deck. Ya. Andaikan dia punya mobil yang sebenarnya sudah cukup kalau dikasih bensin atau Pertalite, tapi dia bisa beli Pertamax, maka dia akan beli Pertamax untuk menjaga kesehatan mesinnya agar awet. Tapi ironinya, dia ada manusia yang seperti itu cintanya kepada kendaraannya, tapi dia lalai untuk mencintai dirinya sendiri. Ya. Kendaraannya dia jaga sebaik-baiknya kesehatannya, tapi dirinya ngerokok, lepas-kelepus setiap hari, maka dia biarkan. Maka ini di antara kekurangan akal seorang. Ya. Kendaraan yang paling berhak untuk kita jaga, untuk kita jaga kesehatannya, jaga staminanya, itu adalah fisik kita sendiri ini, tubuh kita sendiri ini. Ini adalah tunggangan, ini adalah roh, ini adalah rumah ataupun kendaraan bagi roh kita yang kita gunakan untuk melangkah, untuk bekerja, untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka lebih patut untuk kita perhatikan kesehatannya. Tidak asal-asalan memasukkan minuman ataupun makanan. Tidak mengabaikan jam-jam istirahatnya. Waktu istirahat, waktunya capek istirahat. Ya kan? Walastu amirun bisyab'i. Aku tidak menganjurkan atau tidak memerintahkan untuk memberi makan fisik ini dengan sekenyang-kenyangnya. Innama amirun bitawassut. Tapi yang aku perintahkan adalah tengah-tengah. Tidak juga terlalu melaparkan diri. Tidak juga terlalu mengenyang-kenyangkan diri. Wala yultafatu ila qawlil musawwisin. Jangan kita terkecohkan oleh perkataan orang, oleh omongan orang-orang yang kacau. Minal mutazahhidin, dari kalangan orang-orang yang berpura-pura zuhud. Alladzina jaddu fit taqalluli fadha'ifu 'anil fara'id, yang bersungguh-sungguh untuk mengurangi makanan sehingga sampai menjadikan mereka itu lemah fisiknya dan lalai lemah fisiknya sehingga sampai teledor dalam mengerjakan kewajiban. Walaisa dzalika minasyara', itu sama sekali tidak termasuk dalam syariat Islam. Wala nuqila 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi, dan tidak pernah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa inna makana rasul ya, yang namanya kehidupan Rasul SAW itu, demikian juga kehidupan para sahabatnya, idza lam yajidu ja'u, kalau enggak ada makanan yang mereka sabar untuk lapar. Tapi kalau ada makanan, jadi ya makan, dinikmati yang halal itu. Ya, ada makanan maka dimakan. Kalau enggak ada, mereka bersabar dalam kelaparan. Rasulullah SAW pernah kelaparan, ya kan? Ketika diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, sampai beliau makan daun-daunan bersama para sahabatnya. Ya, maka ketika itu beliau lapar. Tapi ketika ada makanan ya beliau makan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan susu unta, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak semua sahabat yang ada di masjid. Maka si orang yang punya unta ini cemas dia. Ya, khawatir ini susu segini cukup enggak untuk sekian orang, sekian banyak orang? Jangan-jangan enggak cukup, gimana nanti? Nanti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak kebagian gimana nanti? Oh, ternyata masyaallah. Rasulullah SAW yang memeraskan susu itu sampai semua sahabat Nabi yang di Masjid Nabawi itu kenyang semuanya. Ya. Lalu Rasulullah SAW pun minum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai ketika itu kekenyangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa namanya? Sampai Rasulullah SAW minta tambah Abu Hurairah tambah. Ya. Maka beliau sampai walladzi ba'atsaka bil haq, sampai bersumpah. Ya Rasulullah, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sungguh tidak ada ruang lagi dalam perutku. Sampai bersumpah seperti itu, saking kekenyangannya. Ya. menunjukkan kata ulama boleh seorang mukmin itu sesekali ya jarang-jarang dia kekenyangan itu boleh. Bukan berarti seorang ketika pada puncak kesolehan, puncak ketakwaan dia orang yang lapar terus kurus terus nggak pernah makan. Bukan seperti itu. Kehidupan Rasulullah itu ideal. Ada makanan yang dimakan dengan wajar. Ketika tidak ada makan maka beliau bersabar. Ya, menahan kelaparan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tanya kepada istri beliau, ada nggak makanan yang bisa dimakan hari ini? Kata Rasul, tidak ada Rasulullah. Maka Rasulullah pun idan ana shaim, kalau gitu saya tak puasa aja. Itu Rasulullah SAW. Kehidupan yang ideal. Warubama atharu fasarun. Wa kadzalika yanbaghi an yunzara li hadhihi ar-rahilah fi 'ala fiha. Dan wajib bagi kita untuk melihat nutrisi daripada rahilah ini, kendaraan kita itu, badan kita ini. Fala yu'tiha ma yudhiha. Jangan diberi makanan-makanan yang bisa membahayakan fisik kita. Baliyung dzurulaha fil aslah. Tapi perhatikanlah makanan berikanlah makanan-makanan yang paling bermanfaat untuk tubuh kita. Wala yultafatu ila mutazahid yaqul. Jangan terkecoh oleh ucapan orang-orang yang pura-pura zuhud. La uballighuha syahwat, aku sudah enggak nafsu lagi. Aku sudah kehilangan hasrat dan nafsu. Nah. Fa inna an-nadhra yanbaghi an yakuna fi lil mut'im wa akhdhi ma yasluhu bi miqdar. Ya, wajib seorang manusia itu untuk mengambil makanan-makanan yang halal untuk fisiknya dan mengambil yang halal, sudah ketemu yang halal maka ambillah yang paling bermanfaat untuk fisiknya. Wa tawassut huwal mahmud. Kondisi yang paling terpuji itu adalah kondisi yang ideal ataupun yang moderat, yang tengah-tengah. Wala yunqalu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah disebutkan di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ma ahdatsahul muwaswisun, seperti omongan yang disampaikan oleh orang-orang yang kacau fitar kil mutasyahhiyati 'alal itlaq, yaitu meninggalkan nafsu, meninggalkan hasrat ini secara keseluruhan. Ketika ada tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak mau, yang ingin puasa terus enggak mau makan selama-lamanya. Kemudian ada yang tidak mau nikah selama-lamanya, ada yang tidak mau tidur selama-lamanya. Karena mereka bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Ya, ternyata ibadah yang luar biasa kencangnya padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Akhirnya mereka merasa belum dijamin masuk surga, berarti ibadahnya harus lebih tinggi. Akhirnya ada yang enggak mau makan, yaitu ingin puasa terus-menerus. Ada yang enggak mau tidur, ingin tahajud terus-menerus. Ada yang enggak mau beristri supaya fokus ibadah. Maka ketiga-tiganya ini ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan termasuk dariku. Sunnah Rasul itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat ya tidur. Ketika wayahe tidur ya tidur, ketika lelah ya tidur, ketika semangat maka beliau bangun kemudian sholat, ketika apa sudah fresh hilang rasa kantuk maka beliau sholat, ataupun ketika tiba waktunya untuk sholat setelah dia memberikan kadar tidur yang cukup maka beliau sholat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menikah, beliau beribadah, beliau juga menikah, bahkan beliau punya 9 istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya puasa tapi beliau juga berbuka, nggak kemudian puasa terus-menerus. Masya Allah, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat ideal sekali. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yambaghilahu an yajtahida fil kasbi. Wajib bagi dia untuk bersungguh-sungguh dalam usahanya. Waliyablugha min dhalika ghayatan la tamna'uhu 'anil 'ilmi. Dan berusaha untuk menggapai puncak kesempurnaan yang tidak menghalanginya dari ilmu. Tsumma yanbaghi lahu an yatlubal ghayata fil ilmi. Wajib bagi manusia untuk berusaha keras mencapai puncak ilmu yang dia dapatkan. Wa an yatlubal ghayata fi ma'rifatillahi ta'ala wa mu'amalatihi. Dan berusaha untuk menggapai puncak pengetahuannya tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat Allah SWT, dan tentang cara bermuamalah, yaitu cara beribadah dia kepada Allah SWT. Ada seorang penyair mengatakan, fakun rajulan rijluhu fit thura. Jadilah kamu seorang yang laki-laki, seorang yang kakinya berada di atas tanah, yang kakinya menginjak tanah. Wahamatuhim matihi fit thuraya. Akan tetapi cita-citanya, ya, semangatnya itu berada di bintang thuraya, bintang kejora. Wa'alam annaka fi maidanis sibaq wal awqatu tantahib. Sadarilah bahwa Anda itu berada di dalam perlombaan dan waktu ini berjalan begitu kencang. Kita ketika di dunia ini berada dalam perlombaan. Ketika seorang mengikuti perlombaan turnamen bola, maka dia akan berusaha untuk menjadi juara. Ya, sekuat tenaga. Walaupun mungkin secara hitungan matematika dia sepertinya gak akan berhasil, tapi tetap dia berusaha sampai titik keringat yang terakhir, ya. Mungkin ada kesebelasan yang bermain hanya dengan 7 ya, karena kartu merah atau macam-macam, melawan yang kesebelasan yang disitu sempurna. Bukan berarti ketika sudah berkurang 4 pemainnya ataupun 5 pemainnya, kemudian dia, mereka, sudahlah kita mengalah aja, sudah kita menyerah, ya. Tidak, mereka akan terus berjuang karena mereka menyadari ini berada dalam perlombaan gitu. Kita bukan pecundang. Ini harga diri. Namanya orang berlomba itu berjuang sampai titik darah terakhir, sampai titik keringat terakhir gitu. Walaupun secara hitungan matematika kayaknya sudah mustahil, tapi bukan berarti kemudian menjadi pecundang, menyerah. Itu dalam perlombaan dunia. Dan kita di dunia ini dalam perlombaan menuju, untuk menjadi manusia yang terbaik, yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian, menjadilah kalian orang yang pertama di dalam menggapai kebaikan-kebaikan. Allah juga mengatakan wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh. Bergegaslah kalian untuk menggapai ampunan Tuhan kalian dan untuk mencapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wala takhlud ila kaslin, dan jangan rela ataupun jangan meninak bubukkan diri ini kepada kemalasan. Fama fata man fata illa bil kasli. Tidaklah seorang itu gagal mendapatkan kesuksesan melainkan karena kemalasan dirinya. Wala nala man nala illa bil jiddi wal azmi. Tidaklah seorang itu sukses meraih kesuksesan di dalam kehidupan dunia maupun akhirat melainkan karena kesungguhan yang dia upayakan. 6. Mungkin para jamaah sekalian, itu yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini, ya. Kesimpulannya adalah manusia yang beriman itu harus memiliki cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi untuk menggapai kesempurnaan. Walaupun pada dirinya ada kekurangan-kekurangan, tapi orang yang beriman adalah bukan orang yang rela dengan kekurangan yang ada dalam dirinya kemudian dia lemah. Tapi orang yang beriman adalah orang yang dia berusaha mengupayakan kesempurnaan atau kemuliaan yang dia mampu, apa yang dia bisa rubah untuk menjadi lebih sempurna, apa yang dia bisa upgrade dalam tubuhnya, dalam dirinya untuk menjadi manusia yang lebih sempurna, maka dia itu yang dia upayakan sekuat tenaga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita simak bersama pada pagi hari yang berbahagia dapat meningkatkan semangat kita untuk beribadah dan semangat kita dalam hidup di dunia ini dalam koridor yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.